الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak-bapak, ibu, kita salat jamaah duhur yang dimuliakan Allah. Bagaimana kalau ngajinya agak dekat sedikit lah, jangan terlalu jauh ini. Ini jauh sekali kalau bapak. Enggak akan saya tanya pak. Silakan. Kalau masuk surga itu ingin dekat di tengah-tengahnya apa? Ingin jauh-jauh ini, jauh ini. Silakan dekat sedikit lah supaya ada hubungan emosional kita ini. Ya, mudah-mudahan kita dengan pengajian ini dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab kata Rasulullah, barang siapa yang tidak masuk surga Allah di dunia, maka tidak akan masuk surganya di akhirat. Pernah dengar ya? Barang siapa yang tidak masuk surga Allah di dunia, maka tidak akan masuk surganya yang di akhirat. Di antara surga dunia, surganya Allah yang ada di dunia, itu adalah majlis ilmu. Jadi kalau ada yang tidak mau memasuki majlis ilmu, berarti tidak mau masuk surga. Sudah dekat ya pak ya, ini maksudnya ada yang jauh-jauh. Kayaknya enak yang jauh, enak yang sandaran itu, yang pahalanya separuh. Alhamdulillah, alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah alladzi anzal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. Kalau ada yang bertanya kepada bapak, mana yang lebih utama, sholat sunnah 1,000,000 rakaat dengan sholat duhur 4 rakaat, kira-kira bapak jawabannya gimana? Pak, dengar ya. Kalau ada yang bertanya kepada kita, ya, atau kepada saya, kira-kira jawabannya dari bapak gimana? Pak Satori, saya sholat sunnah 1,000,000 rakaat sama ikhlasnya, sama ikhlasnya, kadar ikhlasnya sama ini, 1,000,000 rakaat dengan sholat duhur 4 rakaat, lebih afdol mana ya Ustaz? Jawabannya gimana? Sholat? Ini berarti sudah mengikuti buku fikih prioritas ini. Jawabannya benar itu. Ya. Ada orang puasa sunnah setiap hari kecuali yang diharamkan, tapi kemudian tidak puasa yang wajib yaitu bulan Ramadan, ya, tidak puasa. Inginnya sunnah semuanya, Ramadannya tidak puasa. Kalau ditanya kepada saya jawab bagaimana kira-kira? Ustaz, bagaimana? Saya bulan Ramadan enggak bisa puasa, tetapi kalau hari-hari lainnya saya sholat sunnah siap puasa. Yang 11 bulan diterima enggak sholat puasa sunnahnya itu? Kira-kira diterima enggak puasa sunnah orang tadi? Gimana Pak? Ini yang sudah baca buku Vicky Kreuter mengatakan tidak. Artinya bapak-bapak sudah memahami bahwa yang wajib yang satu itu tidak bisa dikalahkan oleh seribu yang sunnah. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa kewajiban dalam Islam? Pertama, Anda harus bersyahadat, dua kalimat syahadat. Gak ada kewajiban lain? Ada. Anda harus sholat wajib 5 waktu. Gak ada kewajiban lain? Ada. Anda harus puasa bulan Ramadan. Ada yang wajib masih lain? Kalau mampu, Anda harus berzakat. Ada lagi yang lain? Masih ada. Kalau mampu, Anda harus berhaji. Tidak ada yang lain? Tidak. Itu yang wajib saja adanya. Yang wajib yang inti. Tidak ada kewajiban yang lain. Tidak. Artinya itu yang disebut faraid rukniyah. Kewajiban-kewajiban yang termasuk sendi agama. Demi Allah, ya Rasulullah, saya akan melaksanakan itu semuanya yang wajib. Dan tidak yang lainnya. Kemudian pergi. Kata Rasulullah, orang itu kalau serius, sungguh-sungguh melaksanakan yang wajib saja, masuk surga. Ini karena yang wajib itu tidak bisa diganti dengan yang sunnah. Ada orang jadi pegawai inginnya lemburan tok, tapi wajibnya enggak. Cuman ada yang mau itu kira-kira. Gak ada yang hari-hari pokoknya apanya, cuma lemburannya tau malam doang, itu jadi satpam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada pelajaran yang ketujuh ini dari segi prioritas berbicara tentang bidang yang diperintahkan antara yang pokok dengan yang cabang. Ada perintah-perintah pokok, ada perintah-perintah cabang. Perintah pokok kaitannya dengan iman, akidah, itu pokok. Cabang-cabang itu masalah syariah, ibadah. Yang pokok-pokok harus didahulukan daripada yang cabang-cabang. Jadi kalau ada orang yang kalau masalah-masalah sunnah betul-betul sangat detail. Di pesantren ada yang bertanya, Ustaz, saya wudhu di padasan. Ngerti padasan, Pak? Orang Jawa yang ngerti. Itu ada tempat air yang kalau harus dicopot bawahnya itu langsung mancur, itu padasan. Saat mancur, kemudian saya tutup sementara pakai jari saya, jari telunjuk. Dan jari telunjuk saya ini kan tadi belum dicuci, langsung nutup saja. Bagaimana air yang ada di dalamnya boleh enggak untuk wudu? Sampai begitunya gitu loh. Kan mustakmal katanya. Airnya kan jadi mustakmal gara-gara pucuknya daripada jari saya itu. Astagfirullahaladzim. Orang BI itu enggak ada yang mikirin segitu detil. Wudunya sah enggak? Saya bilang, kalau air itu suci dan mensucikan, boleh dipakai wudhu. Bagaimana dengan ujung jari saya tadi? Ya itu kan untuk bukan mensuci, hanya untuk nutup saja. Itu sampai detail begitu. Ternyata dalam kitab-kitab fikih juga banyak yang pokok-pokok gak dibahas secara tuntas, tetapi yang detail-detail. Jadi kemunduran umat Islam itu diantaranya karena masalah-masalah pokok sering ditinggalkan. Masalah-masalah rinci sering diurai. Ditanya dalam kitab ikhna, kalau bapak-bapak di pesantren itu ada kitab kuning namanya kitab ikhna. Itu ditanya seseorang ulama, Pak Kiai, itu di dalam bab pertama, halaman pertama, itu ada pertanyaan, Pak Kiai, bagaimana sholat saya di padang pasir, saya bawa anjing buruan untuk memburu. karena di padang pasir enggak ada pohon, enggak ada batu, semuanya pasir, maka anjing saya ikat di tali di dalam di kaki saya. Bagaimana sah enggak sholat saya? Yang detail itu dibahas. Banyak orang syirik dibiarkan. Ini kemunduran di antara itu kitab Ikhlas itu ditulis di abad kemunduran umat Islam, bukan di abad kemajuan umat. Karena yang detail-detail seperti itu terlalu diungkapkan. Kalau ditanya kira-kira sah enggak sholatnya Pak? Kan bawa najis. Anjing najis. Diikatkan di tali, di kaki. Bagaimana? Sah enggak sholatnya? Sepakat Pak? Sah enggak? Sah. Menurut ulama itu, kiai yang di dalam kitab Ikhlas, kalau tambangnya itu kencang, itu namanya hamilun najasah, karena kencang. Wah, itu sama dengan membawa najis. Tapi kalau tambangnya kendor, itu enggak. Itu namanya sah sholatnya, karena tidak bawa najis. Masalah begitu ditanya Muhammad, di situ yang disebut dengan fikih-fikih iftirodi, fikih hipotetis, fikih yang belum terjadi. Saking hebatnya ulama dulu perhatiannya terhadap pasal yang kecil-kecil yang besar. Ketika dijajah oleh kaum salibis, tenang-tenang saja. Jihad melawan Ghazwul Fikri, tenang-tenang saja. Tetapi ketika masalahnya diungkap, sehingga ulama banyak terjun di masyarakat membahas yang kecil-kecil, seperti majlis taklim kita seluruh Indonesia, yang kecil-kecil yang dibahas. Nah, bapak-bapak, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam ya fikih prioritas ini membahas bahwa yang pokok harus didahulukan daripada yang cabang-cabang. Masalah syariah itu segeranya nanti. Pertama itu akidah terlebih dahulu. Akidahnya dikuatkan dulu. Berbicara masalah yang kecil-kecil, maka ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal, Mu'ad, Anda mendatangi ahlul kitab. Coba, apa yang harus Anda sampaikan terlebih dahulu? Saya menyuruh mereka untuk asyhadu an la ilaha illallah. Benar. Kalau mereka mau mengucapkan syahadat, kalimat syahadat, saya perintahkan untuk melaksanakan sholat. Kalau mau, terus istilahnya bertahap, yang pokok terlebih dahulu. Ini masalah-masalah akidah belum beres. Orang sholat yang kakinya enggak tertutup dengan celananya sudah di enggak sahkan sholatnya, berdosa ini karena bid'ah. Ini bapak-bapak yang kakinya ditutup, mata kakinya ditutup, itu dianggap bid'ah. Ada mereka yang kecil-kecil. Yang pokok nahi mungkar yang kaitannya dengan pemerintahan korupsi atau sebagainya, diam. Yang kecil-kecil yang dibahas ini akan terjadi hal-hal yang kurang prioritas bisa dilakukan. Akidah itu adalah pokok, sedangkan syariah itu cabang. La ilaha illallah, mengapa harus dijelaskan panjang lebar supaya ngerti? Karena itu inti. Rasulullah 13 tahun di Madinah, di Mekah itu menjelaskan tentang akidah, sehingga orang-orang Mekah, kalau Rasulullah pertama kali melarang kami berjudi, melarang kami, ya dia bukan tauhid terlebih dahulu, langsung melarang kami berzina, melarang kami untuk meminum khamr, sudah tidak pernah ada yang akan masuk Islam. Karena itu bukan masalah inti akidah. Ibnu Qayyim pernah berkata, gini kata-katanya, ketahuilah bahwa sinar la ilaha illallah akan mampu mengoyak-ngoyak gundukan dosa-dosa serta awan kelamnya sesuai dengan kekuatan sinar itu. Kalimat itu mempunyai cahaya. Orang yang memilikinya berbeda-beda. Ada kalanya yang kuat dan ada pula yang lemah. Tak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah Ta'ala. Jadi kalau darah ilmunya sudah kuat, imannya sudah kuat, gampang untuk masuk ke yang lain. Imannya belum masuk suruh jamaah, susah. Untuk sholat saja susah. Karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah belum kokoh di dalam dirinya. Banyak kejadian-kejadian ya di masyarakat. Ada pertanyaan, namanya. Ini kan ada tren, Pak. Ada tren sekarang ini. Setiap tahun haji. Setiap tahun. Hajinya sekali setiap tahun, umrohnya bisa 3 kali. Tergantung dosanya. Maksudnya kalau dosa ini langsung umroh lagi, tobat lagi. Astagfirullah. Tiap tahun. Ada para pejabat-pejabat juga ada, pengusaha-pengusaha ada, mantan pejabat juga ada, mantan pengusaha juga ada. Itu sering ketemu. Haji terus. Haji yang wajib berapa kali, Pak? 1 kali. Umroh yang wajib? Yang wajib? Sama sekali yang itu. Wa'atimul hajj wal umrah lillah. Wa'atimul hajj wal umrah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah SWT. Artinya cuma 1. Kewajiban haji, umroh itu 1 kali. Bukan berarti ini lembaga umroh dan suruh tutup. Bukan. Yang sudah haji sudah enggak usah haji lagi. Padahal setuju enggak ya travel sama pendapat saya. Kenapa? Karena jihad pendidikan. Jihad lebih afdol daripada haji sunnah. Nah, hajinya sudah wajib sekali. Oh, saya menikmati. Itu mah cuma kesolehan pribadi. Kesolehan sosial itu jauh lebih afdol daripada kesolehan pribadi. Cuma ada tren. Wah, lagi-lagi haji, umroh, haji, umroh. Ya Allah, padahal pendidikan sepesantren-pesantren, sekolah unggulan kita sedikit sekali. Perguruan tinggi Islam kita itu banyak yang amburadul. Banyak yang amburadul. Kalau seandainya umat ini siap, dana-dana hajinya yang sudah haji dikumpulkan semuanya pada satu lembaga yang dipercaya, kemudian membuat lembaga-lembaga pendidikan hebat, universitas Islam yang hebat-hebat, itu jauh lebih afdol daripada haji. Hajinya sunnah kalau yang kedua, ketiga, keempat itu. Iya Ustaz, tapi saya belum yakin haji yang pertama. Ada enggak yang begitu itu? Saya haji pertama belum yakin Ustaz. Dulu bimbingannya kayak kurang mantep. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini kaitan dengan menjadi prioritas. Haji itu kalau sesuai dengan syarat rukunnya, sudahlah. Allah yang menerima. Yang penting setelahnya ini benar enggak ini orang. Kalau setelahnya ibadahnya terus, jamaahnya rajin, menuntut ilmunya rajin, seterusnya, itu sudah kelihatan kemabruran itu. Kemabruran itu bukan sekedar dilaksanakan dengan baik, tapi apa yang setelahnya. Maka diantara problema bangsa ini adalah orang yang sudah hajinya mabrur kemudian diterlantarkan sehingga lama kelamaan kemabrurannya habis. Seluruh Indonesia setahun, setiap tahun 200 ribu orang lebih. Tapi kemudian diterlantarkan setelah pulang, padahal waktu berangkat haji, duitnya kumpulkannya susah. Berani berkorban banyak dan seterusnya, berat. waktu di Mekah, waktu di Arafah, waktu di Mina, waktu di penerangan tempat mustajabah, doanya sampai nangis-nangis, dibimbing nurut saya. Tetapi kemudian setelah pulang dibiarkan begitu saja. Waktu hari-hari pertama datang rajin ibadahnya, lama-lama hilang satu-satu. Kenapa begitu? Saya sudah mengusulkan ke Pak Menteri Agama, tidak langsung kan. Beberapa kali pertemuan saya langsung sampaikan. Yang namanya KUA seluruh Indonesia jangan jadi tukang orang ngawinin orang kok. Itu kalau jadi koordinator pengajian jamaah haji di setiap kecamatan sangat indah. Kurikulumnya diturunkan dari depan terus. Wah, itu akan ada kebangkitan. Setelahnya yang penting. Ini pengalaman bapak-bapak, ibu sekalian. Saya membina 10 orang jamaah haji tahun 2002 itu ikut terus pengajian terus. Itu dengan 10 orang itu bisa membuat pesantren. Dari 10 orang saja, bagaimana 200.000 orang lebih kalau mereka itu dibina. Dibina saja kesadarannya. Yang tadinya tidak ingin untuk investasi akhirat karena dibina terus, ya Allah, mereka ikhlas. Lebih utama jihad pendidikan, jihad ekonomi Islam, jihad perbankan Islam. Bagaimana membuat lembaga-lembaga agar ya institusi-institusi Islam itu menjadi institusi yang terbaik. Ya Allah, ini tanggung jawab kita bersama. Ya, maka tidak bisa sering selalu haji gitu. Sudahlah, haji sekali saja yang wajib. Terusnya jihad pendidikan. Bagaimana menyiapkan orang. Oh, saya membiayai si A, si B, si C dari SMP sehingga ketika SMA selesai SMA jadi ustaz. Banyak pesantren yang menyiapkan untuk jadi ustaz. Lebih besar pahalanya dibandingkan kalau untuk haji. Padahal biaya berapa? Kalau satu bulan seandainya dengan segala macam 1 juta, setahun cuma sekian. Ya. Kemudian cuma 6 tahun. Ya Allah, ada haji sekali haji itu $10.000 Pak, astagfirullahaladzim. Ada yang $11.000, ya Allah. Itu sudah bisa mengeluarkan ulama itu. Apal Qur'annya, bahasa Arabnya bagus. Nah, di sini perlu diperhatikan. Hanya siapa ini yang mau mengkoordinir orang-orang kaya seperti itu yang insya Allah prioritasnya benar kalau untuk menyiapkan ulama seperti itu. Ibadah fardu harus didahulukan daripada ibadah sunnah dan nawafil. Bagaimanapun juga, yang fardu dulu. Kita tidak akan diterima sholat sunnahnya itu kalau sholat fardunya tidak dikerjakan. Termasuk kalau ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ini kalau ditanya mana yang lebih utama, sholat zuhur dengan sholat fardu kifayah, yaitu janais umpamanya. Ya keutamaannya bagus sholat zuhur, karena itu wajib ain. Ada fardu kifayah. Nah, fardu kifayah, kalau fardu kifayahnya itu meningkat menjadi fardu ain, ya harus dikerjakan. Begini maksudnya. Di suatu kampung dia sendirian sebagai orang Islam. Ada yang mati orang Islam kawannya. Gak ada yang nyolatin sekampung. Sekampung itu gak ada kecuali dia. Berarti fardu kifayahnya meningkat menjadi fardu ain karena sendirian tidak wajib. Jadi dia harus melaksanakan itu. Termasuk sunnah-sunnah yang lain-lainnya itu nggak boleh mengganggu yang wajib. Datang ke masjid, Pak, datang ke masjid. Inginnya sholat tahiyatul masjid, tapi qomat sudah tiba. Langsung sholat jamaah atau sholat sunnah dulu? Sholat jamaah dulu. Abdul sholat jamaahnya. Karena sholat jamaah, walaupun itu sekali, itu sholat wajib. Sholat wajib yang berjamaah. Di dalam tulisan para ulama yang sering digantung di kalangan tradisional. Itu saya suka baca. Tulisannya kecil-kecil, tulisan Arab, bahasa Arab dari Abah, ya istilahnya Habib. Saya baca begini. Seandainya sholat asar mau habis, tinggal 10 menit. Dia baru sadar ada kesempatan waktu 10 menit untuk sholat wajib. Tapi sholat wajib itu bisa diselesaikan dengan katakanlah 4 menit. Masih ada 4 menit, kata dia, sholat sunnah dulu. Jadi orang yang sangat mengutamakan kesunah-kesunah. Asal sholat wajibnya masih punya waktu 4 menit. Nih bapak-bapak, ibu sekalian, boleh kalau di kampung-kampung itu saya suka melihat, kok ini apa ya digantung-gantung, saya kira jimat gitu. Saya kira jimat. Ketika saya baca, itu ternyata isinya kaitannya dengan keutamaan-keutamaan. Jangan sampai Anda sholat tinggalkan sholat sunnah walaupun waktunya mau habis. Jadi kata dia, sholat sunnah dulu 2 rakaat baru sholat wajib. Bapak-bapak, ibu sekalian, itu bagus. Namun sholat wajib itu harus didahulukan. Kalau kehusuannya sholat wajib terganggu gara-gara terburu-buru, ini beda. Jadi banyak sekali umat kita yang kurang memperhatikan prioritas-prioritas. Bapak-bapak, ibu sekalian, boleh jadi kita juga termasuk orang-orang yang tenggelam dalam hal-hal yang bukan prioritas. Bapak-bapak, ibu sekalian, kita ini kan maju terus. Maju terus. Artinya maju terus itu gak pernah mundur umurnya. Maju terus. Tapi hidupnya kita semakin lemes, semakin tua, semakin banyak uban, gigi banyak yang rontok, terus lama-lama pensiun. Ya kan? Padahal kita maju terus. Kemudian kewajiban-kewajiban semakin banyak. Tadinya cuma punya anak, anaknya punya anak lagi, sudah punya cucu. Terus baru sampai punya cucu. Kemudian masalah dunia itu semakin keropos karena pensiun. Tidakkah manusia muslim yang haqqatul qadi, yang dibentuk dalam fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling indah, kemudian dia berpikir, bagaimana setelah saya ini semakin tua, seharusnya investasi dunia dan akhiratnya semakin besar. Kalau manusia muslim berpikir itu namanya orang yang mengerti prioritas. Semakin tua kok gajinya semakin kecil, income-nya semakin kecil, akhiratnya semakin kecil, karena tadinya bisa membaca Al-Quran sekian jam, sekarang sudah lemes, sudah sekejap kita. Bapak-bapak, ibu sekalian, mulai kita berpikir betapa bahwa kita ini diperlukan untuk memikirkan masa depan, bagaimana investasinya semakin besar dunia akhirat. Ketika kita semakin tua, apa yang harus dilakukan? Di sini, kalau masalah akhirat jelas, keutamaan berselain yang wajib-wajib itu ditambah, yang sunnah-sunnah terus, dan melihat afdhalul a'mal, apa yang utama-utama dari perbuatan itu dicari terus, terutama yang seandainya kita meninggal, amalnya terus berjalan, investasi untuk masjid, untuk pesantren, untuk pendidikan Islam, untuk SDM unggulan, untuk kesunahan-kesunahan dalam kehidupan manusia. Ini seperti bapak-bapak, ini orang masjid itu mengadakan kesunahan seperti ini, ngaji setelah zuhur itu, kemudian terus berjalan sampai orang yang membuat rencana meninggal, terus berjalan, itu dapat semuanya itu terus. Nah, yang begitu semakin banyak, investasi akhirat kita semakin banyak. Jangan sampai ketika sudah masalah tua, kok gak ada investasi akhirat sama sekali, investasi dunianya keropos. Beginilah seharusnya umat Islam berpikir masa yang akan datang, karena kita tidak pernah mundur, maju terus, dan mau meninggal, maka perlu dipikirkan investasi akhirat kita ini sudahkah cukup banyak. Dan tidak pernah seorang muslim itu puas dengan kebajikan yang pernah dilakukan, karena ingin hak otokoti. Itu saja sekedar pengantar dari saya. Ada berapa menit? Berapa? 5 menit, bolehlah kalau ada yang bertanya barangkali. Biasanya ada langganan, tapi Bapak bebas saja lah pertanyaannya. Ini banyak di masyarakat kita yang kurang memahami masalah prioritas antara yang wajib, antara hak individu dengan hak jamaah, dengan kelompok, bukan kelompok. Itu banyak sekali, bisa dimanfaat. Silakan Pak, ada ini ada dua, silakan Bapak dulu. Ini terlalu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustaz, kebetulan di dekat rumahnya itu ada musola yang lumayan untuk 15 orang. Tapi kadang-kadang sepi itu, karena marbotnya mungkin sudah kemana hingga kosong. Sementara di sana itu ada masjid gitu. Mana saya dudukkan? Apakah saya yang di musola itu saya hidupkan di sini, atau saya menuju masjid yang lebih jauh, mana kita bisa lakukan gitu. Karena kalau enggak, musola sepi gitu. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan, bagus sekali pertanyaannya. Yang perlu diperhitungkan, ada amalan pribadi, ada amalan kelompok. Untuk menghidupkan musola, ya jaraknya kalau masih dekat sebenarnya perlu ke masjid. Ya, musola itu untuk kegiatan-kegiatan pengajian rutin, mendingan untuk ngajar anak-anak kecil. Jadi bukan jamaah. Jamaah itu yang diutamakan memang jamaah di masjid yang paling banyak orangnya. Kalau masih terkejar, yang sebab semakin banyak jamaah ketika berjamaah, jadi jumlah itu sangat menentukan, semakin besar derajat yang didapatkan. Maka sholat jamaah dengan sholat pribadi sendirian itu bukan 27 kali lipat, tapi sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ashrina darajah. Yaitu bahwa sholat jamaah itu lebih afdal dari sholat sendirian dengan 27 derajat. 27 derajat itu bukan 27 kali. Enggak sama antara sholat jamaah subuh sekali dengan orang yang sholat subuh 27 kali, gak sama, sendirian. Itu karena derajat. Semakin banyak jemaahnya, kalau di sini kan banyak sholatnya. Ada yang sholat berdua, ada yang keterlambat cuma berlima, sama jemaah, tapi derajatnya lebih afdol yang banyak-banyak. Maka yang di awal waktu hal lebih utama lagi. Sudah di awal waktu, kemudian jemaahnya banyak, itu yang afdol. Nah, untuk musola seperti itu, kalau jaraknya jauh, hidupkan itu dengan berbagai macam cara. Jamaahnya ada, ya walaupun cuma 12 orang, tapi perlu dihidupkan sekitar itu. Mungkin ada sekitar itu, ada yang belum jamaah, maka perlu ditarik. Caranya saya kira Bapak lebih pandai daripada saya untuk menarik mereka. Dengan mendekati, kalau sering didekati, sering dikirimi makanan, juga lama-lama insya Allah dekat dengan kita itu. Nah, kalau tinggal cari jarak, kalau jaraknya itu, ini lebih baik ke yang masih besar. Seperti orang di Masjidil Haram, di samping-sampingnya tuh ada masjid kucing, ya kan? Ada beberapa masjid samping-sampingnya. Semuanya ngumpul semua di Masjidil Haram. Nah, untuk di masjid itu ada yang jamaah yang istilahnya malas ke jamaah yang jauh, kemudian dia di situ. Jadi nggak apa-apa. Ya. Kalau musola itu kosong, apakah tidak berdosa yang di sekitar itu? Ya, jangan sampai dikosongkan. Misalnya seperti itu gitu. Ya. Kosong, jangan kalau dikosongkan itu. Nanti kasihan kepada yang wakaf. Diramaikan dengan cara yang lain. Diramaikannya dengan cara yang lain. Ya bisa untuk pengajian, sholat-sholat. Ya saya kira sementara ini memang masih banyak orang yang malas ke masjid lah, jauh kok, insya Allah. masih banyak, sehingga perlu diramaikan juga. Ya. Di bagaimana caranya lah, bapak-bapak untuk bisa menarik itu? Wallahualam. Karena menghidupkan musola itu termasuk daripada keimanan, menghidupkannya itu. Nama yaqulu masjid Allah man amana billah. Jadi yang mau meramaikan masjid dan musola itu masjid sebenarnya. Gak ada istilah musola kalau di Mesir pun gak ada. Semuanya masjid. Hanya masjid itu ada yang masjid jami', yaitu masjid yang diselenggarakan di dalamnya sholat Jumat. Ada yang masjid ghairu jami', masjid yang tidak dilakukan di dalamnya sholat Jumat karena menggabung kepada yang besar. Itu. Wallahu a'lam. Silakan. Sudah. Ada lagi? Bapak tadi jangan angkat tangan. Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama ini yang disebut berjemaah itu kan di masjid saja. Tapi ada yang mengatakan kalau tidak di masjid dianggap bukan berjemaah. Nah, ini hal yang tidak mungkin, bukan sebenarnya kalau kami mengusahakan sudah bisa. Tapi kondisinya, misalnya kan ada saja orang yang kegiatannya ada yang olahraga, olahraga misalnya bertepatan di waktu maghrib, lalu karena enggak sempat ke musala atau masjid, dia salat maghrib berjemaah di setempat. Yeah. Nah, lalu kalau menurut penjelasan yang kami dengar selama ini, itu tidak dianggap sebagai salat berjemaah kalau enggak di masjid. Nah, ini menjadi bagi kami menjadi renungan terus, karena inginnya tetap di masjid. Yeah. Tapi hal ini kondisionernya secara kondisinya tidak mungkin begitu terus. Apakah ini masih ada toleransi dengan sikap seperti itu? Jadi tidak selalu ke masjid, meskipun selama ini selalu di masjid. Tapi karena kondisinya sewaktu-waktu hanya tidak sering, hanya sewaktu-waktu tinggal tidak di masjid, tapi tetap mengupayakan berjemaah. Apakah ini masih ada dimaafkan atau dapat diperkenankan dari segi kebiasaan beribadah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertama dilihat dari definisinya terlebih dahulu, definisi sholat jamaah. Sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan secara bersama, ada imam dan ada makmumnya. Itu sholat berjamaah. Jadi walaupun di tengah sawah, di lapangan, itu tetap sholat berjamaah. Walaupun di rumah, bapak dengan istri, itu masih sholat berjamaah. Nah, ada tingkatan yang lain, sholat berjamaah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara sholat jamaah itu, konteksnya adalah sholat jamaah di masjid. Jadi jangan dianggap bahwa kalau ada seorang sholat di rumah berjamaah, oh itu mah gak berjamaah. Lah kalau ibu-ibu dengan pembantunya, dengan apanya, itu kan perlu dengan anaknya, yang anak perempuannya, itu kan sholat jamaah di rumah. Untuk perempuan kan lebih afdolnya kan di rumah asalnya. Mereka juga berjamaah, laki-laki juga. Ketika dalam tanah dia berdua, bertiga, berempat, saat hujan, saat apa, di rumah, gak hujan pun di rumah pakai sholat jamaah. Karena sudah ketinggalan, sudah tutup, dan seterusnya, ya sudah, itu sama sholat jamaah juga. Hanya Rasulullah sekali ketika berbicara sholat berjamaah itu, konteksnya jadi masjid. Pertama, ketika seorang buta bertanya, Abdullah bin Umi Maktum, ya Rasulullah saya buta, masjid saya agak jauh, bolehkah saya sholat di rumah, berjamaah di rumah? Gitu. Hampir membolehkan. Apakah tetapi ketika mau menjawabkan, sudah menjawabkan hampir boleh, itu ditanya lagi, enggak, kamu mendengar adanya kan? Dengar, datang ke masjid, si buta itu yang melek di mana? Satu konteks. Ya. Tapi bukan berarti kalau dalam kondisi terpaksa, orang hujan Rasulullah sholat di rumah nggak apa-apa. Ketika hujan itu boleh. Dan dalam kondisi udzur, udzur syar'i, ada udzurnya, orang sakit, jamaahnya bisa di rumah. Bisa. Yang penting berjamaahnya pertama, jamaahnya jangan ditinggalkan dulu. Kalau yang lebih bagus jamaahnya di masjid, dan itu yang dalam konteks Nabi. Contoh lain, hampir-hampir kata Rasulullah, aku membakar rumah orang-orang yang tidak pergi ke masjid. Itu artinya konteks jamaahnya adalah jamaah di masjid. Yang dianjurkan itu sholat jamaah di masjid. Mengapa? Karena ketika sholat berjamaah di masjid, kita terdapat kontak sosial, kita bisa berhubungan, kita bisa berjabat tangan, bisa ketemu, saling kenal mengenal. Bahkan kemarin kemana apa, ada kerinduan-kerinduan. Di situ bukan sekedar hanya jamaah, umat Islam menjadi lebih kokoh. Apalagi kalau setelah di masjid itu ada hal-hal yang perlu dibicarakan dan seterusnya tentang umat di masjid segalanya. Itu maksudnya Rasulullah. Jadi jangan dianggap kalau ada orang sholat berjamaah di rumah, tidak berjamaah. Dia berjamaah. Namun konteks Rasulullah ketika dia berjamaah adalah di masjid untuk laki-laki. Yang namanya masjid. Tapi kalau bapak seandainya dalam perjalanan, masjid sini sudah tutup, masjid sudah ini. Memang keutamaannya orang yang hatinya senantiasa ingat masjid. Qalbuhu ma'alakum bil masjid, itu memang orang yang sudah dijamin ketika saat kiamat itu akan dilindungi oleh Allah. Keistimewaannya jamaahnya kalau di masjid. Ya saya gak ada masjid, adanya musola. Sama musola juga. Lah di kantor saya gak ada masjid, adanya musola. Musola yang jamaah dulu. Itu corong jamaah. Walaupun saya kan begini, gak bisa turun semuanya, entah karena rapat apa segala macam. Masih ada musola, yang penting jamaah ini dulu. Yang penting jamaah dulu. Nah, kalau bisa jamaahnya bersama-sama di masjid, wah itu lebih baik. Wallahu a'lam. Saya mendekati dalam hal masalah jamaah itu dari definisi jamaah dulu, bukan dari kewajibannya. Praktiknya tapi Rasulullah di masjid. Wallahu a'lam. Saya kira itu saja bapak-bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dijadikan manusia-manusia unggulan karena mengerti mana yang harus diprioritaskan dalam hidup. Kemunduran kita, kemunduran umat itu terjadi akibat umat yang tidak mengetahui prioritas yang harus dikerjakan. Banyak melakukan hal-hal yang bukan prioritas, bahkan yang gak penting, bahkan mungkin membahayakan umurnya, merugikan kehidupannya, juga sering dilakukan. Inilah yang menyebabkan umat Islam menjadi mundur. Bila itu dipergaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.